dan juga makna dari tauhid, dan bahwasanya syahadat la ilaha illallah dan tauhid adalah maknanya sama. Makna syahadat la ilaha illallah dan tauhid maknanya sama. Jadi pada bab ini, ada yang mengatakan ini bab yang ke-6, ada yang mengatakan ini bab yang ke-5. Pada bab ini disebutkan bayanu haqiqati tauhid, yaitu penjelasan hakikat tauhid. Bi tafsirihi wa idahu makna la ilaha illallah, dan juga penjelasan makna la ilaha illallah. Ini maksud daripada bab yang kita baca pada kesempatan kali ini. Kemudian penulis Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah berkata, qultu wa hadza min athfid dal 'alal madlul, yang artinya ini adalah penggandengan, penunjuk di atas apa yang ditunjukkan, penunjuk atas apa yang ditunjukkan. Artinya tafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah ini sebenarnya sama. Antara tauhid sinonim dengan syahadat la ilaha illallah. Makna tauhid sama dengan makna syahadat la ilaha illallah. Jadi dia adalah penggandengan yang ditunjuk dengan apa yang ditunjuki. Nah, kemudian penulis mengatakan, fa in qila qad taqaddama fi awwalil kitabi minal ayat ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah wa ma tadammanathu min at-tauhid ka qawlihi ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa sabiquha wa lahiquha wa kadhalika ma dhakarahu fil abwabi ba'daha fama fa'idatu hadhihi at-tarjamah. Jika ada yang bertanya, bukankah telah terdahulu di awal kitab tauhid ini penyebutan ayat-ayat yang menjelaskan makna dari la ilaha illallah dan apa saja yang terkandung dari tauhid, seperti surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, yang artinya, dan Tuhanmu telah menentukan bahwa atau menetapkan bahwa janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ayat-ayat yang setelahnya dan yang akan datang. Artinya, kalau seandainya tafsiran dari tauhid itu sudah dijelaskan, maka apa faedah penyebutan bab ini secara tersendiri? Apa faedah penyebutan bab ini secara tersendiri? Maka dijawab oleh beliau, ahibati fillah afinillahu ayyakum, beliau mengatakan, qila hadhihi al-ayat al-madhkurat fi hadhal babi fiha mazidu bayanin bi khususiha li ma'na kalimatul ikhlas wa ma dallat alaih. Ayat-ayat yang disebutkan di dalam bab ini, di dalamnya terdapat tambahan penjelasan tentang kekhususannya untuk makna kalimat ikhlas dan apa yang menunjukkannya min tauhidil ibadah, yaitu berupa tauhid ibadah. Artinya gini, bab ini kenapa disebutkan secara tersendiri padahal bab-bab sebelumnya sudah menjelaskan tentang makna tauhid, sudah menjelaskan tentang hakikat la ilaha illallah. Maka jawabannya adalah karena bab ini terdapat tambahan penjelasan untuk makna tauhid, terutama yang berkaitan dengan tauhid ibadah. yaitu menjadikan ibadah, meniatkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini dibuat secara tersendiri disebabkan karena terdapat penjelasan tambahan tentang tauhid, terutama menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Wa fiha al-hujjatu 'ala man ta'allaqa 'ala al-anbiya'i was-salihin yad'uuhum wa yas'aluhum li'anna dhalika huwa nuzulu ba'dhi hadhihi al-ayat. Dan di dalam ayat-ayat ini yang ada disebutkan dalam bab ini nantinya terdapat sanggahan atas siapa saja yang bergantung kepada para nabi dan orang-orang saleh yang sudah meninggal. Ia berdoa kepada para nabi dan orang-orang saleh tersebut. Ia meminta kepada para nabi dan orang-orang saleh tersebut. Karena hal itulah yang menjadi sebab turunnya sebagian ayat-ayat yang ada di dalam bab. Jadi intinya sekali lagi, mengapa bab yang kelima atau keenam ini penulis bawakan, padahal bab-bab sebelumnya sudah menjelaskan hakikat dari tauhid? Maka jawabannya adalah karena di dalam bab ini terdapat penjelasan yang lebih dalam, yaitu tentang tauhidul ibadah, menjadikan ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kal ayatul ula, seperti ayat yang pertama nanti dibawakan oleh penulis. Surat Al-Isra ayat 56. Qul ud'ul ladzina za'amtum min duni. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdoalah kalian kepada yang kalian sembah selainnya. Aktsarul mufassirin ala annaha nazarat fi man ya'budul masiha wa ummahu. Kebanyakan para ahli tafsir menafsiri bahwa ayat ini turun di dalam perkara orang-orang yang menyembah Nabi Isa dan ibu beliau Maryam alaihissalam, wal Uzaira wal malaikata, dan juga Uzair dan juga para malaikat. Waqad nahallahu an dzalika ashaddan nahy, padahal Allah telah melarang hal tersebut dengan larangan yang sangat keras. Kama fi hadhil ayati min at-tahdidi wal wa'idi ala dzalik, sebagaimana di dalam ayat ini terdapat ancaman dan juga terdapat ancaman akan hal tersebut. Wa hadza yadullu ala anna du'ahu min dunillah syirkun billah. Ini menunjukkan bahwa berdoa kepada mereka, kepada Nabi Isa, kepada Maryam, kepada Uzair, kepada para malaikat, berdoa kepada mereka yaitu kepada selain Allah adalah sebuah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yunafit tauhid, meniadakan tauhid. Wa yunafi syahadata an la ilaha illallah, dan meniadakan syahadat la ilaha illallah. Fa inna tauhida an la yud'a illallah wahda, karena sesungguhnya yang namanya tauhid adalah tidak didoai kecuali hanya Allah semata. Wa kalimatul ikhlasi nafat hadza syirk, dan kalimat ikhlas yaitu la ilaha illallah menafikan, meniadakan kesyirikan ini. Li anna da'wata ghairillahi ta'lihun wa ibadatun lahu, karena berdoa kepada selain Allah adalah penyembahan dan beribadah untuk selain Allah. Wad du'a mukhul ibadah, dan doa adalah inti dari ibadah. Jadi seakan-akan penulis di sini ingin menjelaskan kepada kita bahwa bab ini berkaitan dengan lebih penjelasan lebih terhadap tauhidul ibadah, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi, terutama yang berkaitan dengan berdoa. Berdoa adalah ibadah, bahkan inti dari ibadah. Maka tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada Nabi Isa, Nabi Maryam alaihissalam, tidak boleh berdoa kepada Uzair, tidak boleh berdoa kepada para malaikat, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang sangat berhubungan dengan orang-orang yang sudah mati. Mereka meminta kepada orang yang sudah mati tersebut, mereka bertawakal kepada orang yang sudah mati tersebut. Nah, untuk itulah bab ini disebutkan, ya, agar lebih menjelaskan tentang tauhidul ibadah. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa fi hadhihi al-ayah. Saya bacakan sekarang di atas itu, ya. Lihat di layarnya. Wa qaulillahi ta'ala ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafun 'adzabahu. Inna azab rabbika kana mahzura. Surat Al-Isra ayat 57. Kita baca artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang yang mereka seru itu, ada orang-orang yang menyeru dan ada yang diseru. Orang-orang ini, orang-orang yang mereka seru, mereka doa, mereka dimintai, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Nabi Isa dimintai, didoai, Maryam didoai, Uzair didoai, para malaikat didoai. Mereka sendiri sibuk untuk berjalan mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, dan mereka sendiri mengharapkan rahmatnya dan takut siksa Allah. Lah, orang-orang yang diibadahi, didoai saja seperti itu kepada Allah, malah orang-orang yang mensyirikkan Allah ini minta kepada mereka. Nah, kan aneh. Yang didoai, yang dimintai saja berharap pahala dari Allah, rahmat dari Allah, siksa dari Allah. Lalu mengapa yang orang-orang ini minta kepada sini? Nah, itu maksudnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca penjelasan dari penulis kitab Fathul Majid. Wa fi hadhihi al-ayati anna al-mad'u la yamliku lida'ihi kashfa durrin wala tahwilahu min makan ila makan. Bahwa yang didoai tidak memiliki untuk yang berdoa kepadanya mengangkat keburukan atau memindahkannya dari tempat suatu tempat ke tempat yang lain. Wala min sifatin ila sifat, dan tidak juga memiliki sifat kepada sifat yang lain. Ya, merubah keburukan menjadi kebaikan. Yang didoai selain Allah tidak memiliki itu. Walau kanal mad'u nabiyan au malaikat. Meskipun yang didoai adalah para nabi atau para malaikat. Para nabi atau para malaikat. Mereka tidak memiliki untuk mengangkat keburukan, untuk memindahkan keburukan dari tempat satu ke tempat yang lain, untuk merubah keadaan, tidak bisa. Hanya Allah yang memiliki itu. Maka tidak manfaatnya berdoa kepada yang tidak berkuasa. Baik itu yang berdoa adalah yang didoai adalah nabi ataupun malaikat. Wa hadza yuqarriru butlana da'wati kulli mad'uwin min dunillahi ka'inan man kana. Dan ini adalah menetapkan batilnya ajakan, batilnya doa kepada siapa yang didoai selain Allah, siapapun dia. Ya, ingat baik-baik bahwasanya kalau ada orang berdoa kepada selain Allah, baik itu para nabi, orang-orang saleh berdoa kepada selain Allah, maka ini batil perbuatan. Kenapa? Karena selain Allah la yamlikuna syai'an, tidak miliki apa-apa, tidak bisa mengangkat keburukan, tidak bisa merubah sifat kepada sifat yang lain. Karena itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya. Maka batil berdoa kepada selain Allah. Karena selain Allah tidak bisa mengatur, tidak bisa mencipta, tidak bisa berkuasa. Li anna da'watahu takhunu da'ihi ahwaja ma kana ilaiha. Yang artinya karena berdoa, apa berdoanya ini yang didoai lebih berhajat kepada doa dibandingkan didoai. Nabi Isa lebih berhajat untuk didoakan dibandingkan didoai. Para nabi lebih berhajat untuk didoakan dibandingkan didoai. Orang-orang saleh yang sudah mati lebih berhajat untuk didoakan dibandingkan kita berdoa kepada mereka. Ya, ini maksudnya. Li'annahu asyraka ma'allah man la yanfa'uhu wa la yadur. Dan juga karena orang ini telah mensyirikkan Allah dengan sesuatu, dengan yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menahan mudarat. Dia berdoa kepada selain Allah. Selain Allah ini tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menahan mudarat. Maka batil peribadatan doa kepada selain Allah. Wa hadhihi al-ayatu tuqarriru tauhida wa ma'na la ilaha illallah. Maka ayat ini menetapkan tentang tauhid dan makna la ilaha illallah. Ayat ini menetapkan tentang tauhid dan makna la ilaha illallah. Baik. Kemudian ahibati fillah afillahu ya. Wa qauluhu ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah yubayyinu anna hadha sabilul anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum minal mu'mini. Dan firman Allah yang berbunyi tadi dalam surat Al-Isra ayat 57, mereka yang diibadahi, yang didoai, mereka mencari kepada Allah al-wasilah. Nabi Isa yang kaum Nasrani mensyirikkan Allah dengan Nabi Isa, padahal Nabi Isanya sendiri mencari cara agar dekat dengan Allah. Orang-orang yang berdoa kepada para nabi yang sudah meninggal, atau kepada wali-wali Allah yang sudah meninggal, para nabi dan orang-orang saleh itu saja sedang berusaha untuk dekat dengan Allah, mencari jalan agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kekeliruan gitu ya. Ini menjelaskan beginilah jalannya para nabi, para rasul dan yang mengikuti mereka dari orang-orang beriman. Jalannya para nabi, para rasul adalah mencari wasilah, yaitu kedekatan agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jalannya orang beriman. Itu jalannya orang beriman. Nah, makanya kemudian di sini mengatakan Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi berkata, Imam Qatadah seorang ulama tafsir dari generasi tabi'i yang belajar kepada Anas bin Malik, belajar kepada Abdullah bin Abbas dan seterusnya. Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah berkata, taqarrabu ilaihi bi ta'atih. Yang dimaksud mereka mencari wasilah agar sampai kepada Tuhan mereka, maksudnya adalah mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan. Wal amala bima yurdhi. Dan mengamalkan apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya wasilah bukan mencari perantara. Wasilah adalah mengerjakan ketaatan, mengerjakan amal saleh yang diridhai oleh Allah agar dekat dengan Allah. Ya. Sedangkan yang mencari perantara, maka ini keliru pemahamannya. Karena kita berdoa kepada Allah tidak perlu perantara. Kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan itu. Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Nah. Wa qara'a Ibnu Zaid rahimahullah. Ulaika alladhina tad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Dan Abdullah bin Zaid membaca dengan bacaan yang berbeda dari biasanya, yaitu mereka orang-orang yang kalian berdoa kepada mereka. Jadi gini, di atas ada Allah, di sini ada perantara, di sini ada orang musyrik. Orang musyrik ini berdoa kepada perantara, meminta syafaat kepada perantara, bertawakal kepada perantara, meminta kebaikan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah kepada perantara. Orang-orang musyrik itu. Padahal perantara-perantara itu sendiri mencari cara bagaimana bisa dekat dengan Allah. Gitu ya, bisa dipahami ya. Qala al-Imadu Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza la khilafa fihi bainal musyrikin bainal mufassirin. Dan ini tafsiran tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tafsir. Wa qad dzakara an iddatin min a'immatit tafsir. Dan ia telah menyebutkan dari beberapa pendapat para ahli tafsir. Baik, kita lanjut. Qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala fi hadhihi al-ayati dzakara al-maqamat ats-tsalatsah. Al-hubba wa huwa ibtigha'ul qurbi ilayhi wa tawassulu ilayhi bil a'malis salihah wal khawfa war raja'a wa hadha huwa haqiqatut tauhid wa haqiqatu dinil islam kama fil musnad an Bahzid ibn Hakim an abihi an jaddihi radiyallahu anhu annahu qala lin nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ya wallahi ya rasulullah ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك فبالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به قال الإسلام قال وما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الركعة الصلوات المكتوبة وأن تؤدي الزكاة المفروضة. Artinya Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, di dalam ayat ini surat Ali Imran ayat 57 atau ya surat Al-Isra itu ya. Al-Isra ayat 57 menyebutkan tiga kedudukan. Yang pertama rasa cinta yaitu menginginkan kedekatan dengan Allah dan bertawassul agar dekat dengan Allah dengan mengerjakan amal-amal saleh. Yang kedua, rasa harap. Yang ketiga, rasa takut. Dan inilah yang disebut dengan hakikat tauhid. Dan inilah yang disebut dengan agama Islam, hakikat agama Islam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Musnad dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu, bahwa beliau berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak mendatangimu kecuali aku setelah aku bersumpah sebanyak jari jemariku ini agar aku tidak mendatangimu. Maksudnya gini, para sahabat itu mereka beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mereka tidak mendatangi Rasulullah untuk bertanya kecuali setelah memikirkan matang-matang. Baru setelah itu beliau datang. Kemudian beliau bertanya, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, apa yang engkau bawa dari pengutusanmu? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Al-Islam, yang aku bawa adalah Islam. Kemudian beliau ditanya lagi, apa itu Islam? Rasulullah SAW menjawab, engkau menyerahkan hatimu kepada Allah, engkau menghadapkan wajahmu hanya kepada Allah, dan engkau sholat lima waktu yang wajib, mendirikan zakat dan berpuasa. Mendirikan zakat yang wajib. Ini ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Dari perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ini, beliau ingin menjelaskan bahwasanya hakikat Islam adalah menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah, menghadapkan wajah sepenuhnya hanya kepada Allah, sholat berharap pahala hanya dari Allah, dari sholatnya, membayar zakat yang wajib berharap pahalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hakikat tauhid dan itulah hakikat makna syahadat la ilaha illallah. Hakikat makna syahadat la ilaha illallah. Baik. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Dan diriwayatkan, kemudian penulis membawakan riwayat lain. Wa akhraja Muhammad ibn Nasr al-Marwazi min hadithi Khalid bin Ma'dan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil islami suwan wa manaran kama narit tariq, min dhalika an ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa hadha ma'na qawlihi ta'ala wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Yang artinya, dan Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi meriwayatkan di dalam kitab beliau hadis dari Khalid bin Ma'dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Islam memiliki tiang-tiang sebagaimana pagar-pagar pada jalan, tiang-tiang dan pagar-pagar pada jalan. Di antara tiang-tiang dan pagar-pagarnya adalah kamu beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan inilah makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat ihsan, jadi hatinya dia serahkan kepada Allah, kemudian anggota tubuhnya beramal dengan niatan hanya ingin dapat pahala dari Allah, siapa yang mengerjakan demikian sungguh telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah segala perkara berakhir. Ini adalah penjelasan dari dalil yang pertama. Nah, kalau kita ingin ringkas, ya, kalau kita ingin ringkas bahwa dalil yang pertama ini pendalilannya ada pada kata yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Orang-orang yang didoai, orang-orang yang disembah oleh makhluk-makhluk yang musyrik, mereka sendiri berharap wasilah kepada Tuhan mereka. Siapa yang lebih dekat di antara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah hakikat tauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam ibadah, dalam doa, minta tolong, minta perlindungan, pertolongan dalam keadaan yang sempit, isti'anah, istighatsah, isti'adzah. Ya. Inilah hakikat tauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam ibadah. Mengerjakan sholat ingin pahala hanya dapat dari Allah, puasa, zakat, haji ingin dapat pahala hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaulai al-mu'azzamuna indan nasi minal anbiya wal malaikati was salihin hum mutawajjihuna ilallah yuriduna min. Maka mereka orang-orang yang diagungkan oleh manusia dari para nabi, orang-orang saleh, para malaikat, mereka sebenarnya adalah menghadap kepada Allah dan mereka berharap dari Allah. Nah, saya jadi ingat ada Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala bercerita tentang orang yang suka minta-minta. Maka karena sudah saking seringnya minta-minta, orang kampung sepakat kalau dia minta-minta ke rumah-rumah kita, kita tunjuk kepada orang yang paling kaya di kampung kita ini. Silahkan dia minta ke sana. Akhirnya mintalah. Semuanya menunjuk kepada orang paling kaya. Dia ngetok pintu rumah orang yang paling kaya tersebut. Akhirnya orang yang di dalam pintu rumah orang yang paling kaya tersebut berkata bahwa pemilik rumah yang kaya sedang berada di masjid. Silahkan cari di masjid. Ya, silahkan cari di masjid. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah itu carilah dia di masjid. Ternyata yang katanya paling kaya tadi sedang begini, minta kepada siapa? Allah. Nah, ini persis sekali perumpamaan orang yang musyrik minta kepada makhluk, sedangkan makhluknya sendiri minta kepada Allah. Ya, orang musyrik minta kepada orang sudah mati, sedangkan yang dimintai dari para nabi, kemudian dari orang-orang saleh, wali-wali Allah, itu sendiri ingin dekat dengan Allah. Nah, itu para ikhwan. Ya, ini yang menjadi sisi pendalilan dari ayat yang pertama surat Al-Isra ayat 57. Jadi yang diibadahi malah menyeru kepada Allah, sedangkan ini yang mensyirikkan Allah kepada dengan orang-orang yang diibadahi tersebut dari para nabi, para malaikat, orang-orang saleh. Nah, itulah tauhid sebenarnya. Tauhidnya adalah ketika orang saleh, ketika para malaikat, ketika para nabi benar-benar berharap pahala hanya dari Allah, berharap rahmat dari Allah, takut siksa Allah. Sedangkan yang musyrik ini malah mensyirikkan Allah dengan makhluk-makhluk tadi. Nah, itu sisi pendalilan ayat yang pertama. Baik. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis di sini, qala al-musannifu rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Muhammad Syekh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, qauluhu wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budu illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un ay la ilaha illallah. Dan kemudian Allah penulis membawakan dalil yang kedua, surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa saja yang kalian ibadahi kecuali Allah yang telah menciptakanku, karena sesungguhnya ia akan memberikan petunjuk kepadaku dan menjadikan kalimat yang tersisa sepeninggalnya, yaitu kalimat yang tersisa tersebut adalah la ilaha illallah. Ini yang akan menjadi harta sesungguhnya, la ilaha illallah. Fatadabbar kaifa abbara al-khalilu alaihi salamu an hadhihi al-kalimatil 'azimati bima'naha alladhi dallat 'alaihi wa wudi'at lahu min al-bara'ati min kulli ma yu'badu min dunillahi min al-ma'budati al-mawjudati fil kharij kal-kawakibi wal-hayakiri wal-asnami allati sawwaraha qaumun nuhin 'ala suwaril salihin waswa wa yaghuth wa ya'uq wa nasr wa ghayruha min al-awthan wal-andad allati kana ya'buduha al-mushrikuna bi'ayaniha ولم يستثني من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة وهي الشرك الذي لا يغفره الله قال تعالى ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. طيب, maka perhatikan bagaimana Al-Khalil, kekasih Allah alaihi salam, Nabi Ibrahim, menggambarkan tentang kalimat yang agung ini dengan maknanya yang ditunjuki olehnya dan diletakkan untuknya, yaitu berupa berlepas diri dari setiap apa saja yang diibadahi selain Allah, dari zat-zat yang diibadahi yang ada di luar, seperti bintang, berhala yang dibuat, digambar oleh kaum Nabi Nuh atas bentuk rupa dari orang-orang saleh, wat, suwa, yaghuts, ya'uq, nasr, dan selainnya dari berhala-berhala dan sekutu-sekutu yang mana orang-orang musyrik beribadah kepadanya, ya, orang-orang musyrik beribadah kepadanya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengecualikan dari seluruh yang diibadahi tersebut kecuali yang menciptakan Nabi Ibrahim, dan dialah Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Maksudnya begini, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menjelaskan kepada kita bagaimana tafsir tauhid, apa hakikat makna syahadat la ilaha illallah, yaitu berlepas diri dari sembahan selain Allah, siapapun dan apapun sembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengecualikan dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala, kemudian beliau mengatakan, maka inilah yang ditunjuki oleh kalimat tauhid secara tepat, yaitu beribadah hanya kepada Allah, berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah. Itu tafsir tauhid. Itu hakikat makna syahadat la ilaha illallah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 62. Yang demikian itu adalah Allah adalah yang hak, dan bahwa apa saja yang manusia, apa saja yang manusia beribadah kepadanya, maka sembahannya tersebut adalah sembahan yang batil. Adalah sembahan yang batil. Ini ahibbati fillah afanillah wa iyyakum. Maka setiap ibadah yang dimaksudkan kepada selain Allah, baik itu berupa doa atau ibadah-ibadah lainnya, maka ini adalah kebatilan. Dan dia adalah kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah. Isti'anah, minta tolong hanya kepada Allah. Istighatsah, minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah. Isti'adzah, minta pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah. Jika ibadah-ibadah tersebut ditujukan, dipalingkan kepada selain Allah, maka inilah kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah. Itulah tafsiran tauhid. Itulah tafsiran makna, hakikat makna syahadat la ilaha illallah. Ya. Jika seorang sholat berharap pahala hanya dari Allah, puasa berharap pahala hanya dari Allah, zakat, haji berharap pahala hanya dari Allah, bersedekah berharap pahala hanya dari Allah, dan seluruh ibadah-ibadah lainnya berharap pahala hanya dari Allah, itulah juga yang disebut dengan tauhid. Itulah tafsir tauhid. Tidak berharap kepada selain Allah, tidak ingin dapat hadiah, tidak ingin dapat penghargaan, sanjungan, pujian kecuali hanya dari Allah. Itulah tafsiran tauhid. Itulah hakikat makna syahadat la ilaha illallah. Kalau seandainya ada orang yang berdoa kepada selain Allah, minta pertolongan, isti'anah kepada selain Allah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah kepada selain Allah seperti orang-orang sudah mati, atau minta perlindungan kepada selain Allah seperti minta perlindungan kepada jin, maka ini berarti memalingkan ibadah kepada selain Allah. Berarti itu tidak bertauhid. Dan berarti dia telah melakukan kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah. Yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, dia ingin pahala dari selain Allah, maka itu berarti dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dia ingin pujian, sanjungan, hadiah dari selain Allah, maka ini berarti tidak bertauhid. Dan berarti dia melakukan kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika mati di atasnya. Nah, ini ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Baik, itu sisi adapun sisi pendalilan dari dalil yang kedua adalah, yaitu dari dua sisi, ya. Ketika Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun. Kata Nabi Ibrahim, aku berlepas diri dari apa saja yang kalian ibadahi selain Allah. Maka di dalam perkataan ini terdapat ibtalul aliha, pembatalan tuhan-tuhan selain Allah, dan bahwasanya tuhan-tuhan selain Allah tidak diibadahi. Kemudian sisi pendalilan kedua, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Maka di dalam penggalan ayat ini terdapat penetapan ibadah hanya milik Allah semata. Penetapan ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ahibati fillah ahbanillah wa yaqu fal ayatani jami'atani bainan nafi wal isbat. Dua ayat ini, yaitu ayat surah Az-Zukhruf ayat 26 dan 27, terdapat rukun tauhid, yaitu yang pertama, innani bara'un mimma ta'budun, aku berlepas diri dari Tuhan selain Allah. Ini namanya la ilaha, yang disebut dengan rukun an-nafyu, yang disebut dengan rukun an-nafyu, ya. Kemudian illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Maka ini adalah rukun al-itsbat, yaitu penetapan yang ada dalam kalimat tauhid illallah. Maka itulah dua rukun tauhid. An-nafyu, membatalkan peribadatan kepada selain Allah. Al-itsbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Dan inilah tafsiran tauhid. Inilah hakikat tauhid. Inilah hakikat makna la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah membatalkan seluruh yang diibadahi selain Allah. Illallah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Baik, kita kembali ke kitab kita. Ya. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis surat At-Taubah ayat 31, wa qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah al-ayah. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menjadikan ahbar mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Baik, penulis berkata, Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah, wa fil hadithis sahihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala fi hadhihi al-ayata ala Adi ibn Hatim At-Ta'i qala ya Rasulullah lasna na'buduhum qala awa alaysa yuhilluna lakum ma harramallah fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu qala bala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatilka ibadatuhum. Dan penafsiran dari surat At-Taubah ayat 31 ini adalah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hasan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat ini, surat At-Taubah ayat 31, kepada Adi bin Abi Hatim At-Ta'i, bahwa ada orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maka kemudian Adi bin Hatim yang dulunya musyrik, kemudian masuk Islam, mereka, beliau berkata, wahai Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Pendeta-pendeta itu kami tidak sembah. Rahib-rahib itu kami tidak sembah. Kenapa? Disebutkan oleh Al-Quran bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah. Kita kan tidak berdoa kepada mereka. Nah, maka kata Rasulullah SAW, bukankah mereka, para pendeta, para rahib, menghalalkan bagi kalian apa yang Allah haramkan, lalu kalian ikut menghalalkannya. Pendeta rahib menghalalkan minum khamar, menghalalkan makan babi, padahal itu diharamkan oleh Allah. Kalian mengikuti penghalalan tersebut. Bukankah begitu kata Rasulullah SAW? Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna. Dan mereka, para pendeta, para rahib, mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka kalian pun mengharamkannya, padahal itu halal. Maka kata Adi bin Hatim, oh iya, kalau itu iya, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, itulah beribadah kepada mereka. Seperti itulah beribadah kepada rahib-rahib, pendeta-pendeta, dan ulama-ulama yang dianggap oleh orang-orang selain agama Islam sebagai ulama mereka. Begitu cara menuhankan para ulama yang dilakukan oleh kaum Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik. Menuhankan para ulama. Allah mengharamkannya, para ulamanya menghalalkannya. Lalu umatnya mengikuti para ulamanya, bukan mengikuti yang diharamkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkannya, para ulama mengharamkannya. Lalu umatnya mengikuti para ulama, bukan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya menuhankan para ulama. Nah, ini para ikhwan. Fatilka ibadatum. Begitulah beribadah kepada para ulama. Dan itu sebuah kesyirikan. Fasarat ta'atuhum fil ma'siyah ibadatun ibadatan li ghairillah. Maka ketaatan kepada mereka, kepada para ulama di dalam perihal bermaksiat, adalah sebuah peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wabiha ittakhadhuhum arbaban, dan dengan seperti itu orang-orang selain Islam menjadikan ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Kama huwal waqi'u fi hadhil ummah, sebagaimana itu juga yang terjadi di umat ini, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Wa hadha minasyirkil akbari almunafi litauhid alladhi huwa madlulu syahadati la ilaha illallah. Ini adalah kesyirikan akbar yang menafikan tauhid, yang merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fatabayyana bihadhil ayah anna kalimat al-ikhlas nafat hadha kullahu limunafatihi limadluli hadhil kalim. Maka telah jelas dengan ayat ini, surah Taubah ayat 31, bahwa kalimat la ilaha illallah, atau kali disebut dengan kalimat ikhlas, membatalkan seluruhnya. Ya, karena bertentangan dengan penunjukan dari kalimat tersebut. Ya. Fa asbatu ma nafathu min asyirk wa taraku ma asbatathu min tauhid. Maka mereka menetapkan apa yang dilarang bagi mereka membuat kesyirikan, dan sebaliknya mereka menetapkan meninggalkan apa yang sebenarnya ditetapkan untuk mereka dari perihal tauhid. Kesyirikan yang aturan ditiadakan mereka tetapkan, tauhid yang aturan ditetapkan mereka tiadakan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup dulu untuk kajian kali ini. Semoga bisa dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Berarti kita sudah membahas 3 dalil pada bab yang ke-6 ataupun ke-5 ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari sebagai pembawa acara. Nah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Abdullah di Bogor. Salah satu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak. Lalu bagaimana realisasi tauhid dalam bentuk akhlak khususnya kepada sesama hamba? Karena ada yang meremehkan akhlak terkhusus kepada sesama hamba, mengarahkan akhlak baik kepada orang menyimpang baik tapi sesat. Barakallahu fikum, Ustaz, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang saya cintai karena Allah dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Akhlak, apa itu akhlak? Akhlak adalah sifat yang sudah menghujam di dalam hati sehingga tidak memerlukan berpikir panjang untuk mengerjakannya. Dan termasuk bagian dari akhlak adalah adab. Maka Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, inna ma wa'ithu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang paling mulia adalah tauhid, sebelum akhlak-akhlak yang lainnya. Kita atau sebagian orang menganggap bahwa akhlak yang paling mulia adalah akhlak sesama manusia. Kita katakan akhlak yang paling mulia adalah akhlak kepada Tuhannya manusia. Itu yang paling utama, sebelum berakhlak kepada manusia. Dan tidak akan bermanfaat akhlak kepada manusia selama tidak berakhlak kepada Tuhannya manusia, Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak kepada Tuhannya manusia adalah tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Sebagian orang menganggap akhlak hanya berkata jujur, menepati janji, kemudian amanah kepada makhluk-makhluk Allah. Tetapi ketika melakukan kesyirikan, maka mereka mengatakan itu bukan akhlak. Nah, kita katakan itu akhlak yang paling utama. Rasulullah SAW menyempurnakan akhlak, di antaranya dakwah beliau adalah dakwah tauhid. Ketika beliau mengatakan innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, yang paling mulia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini harus proporsional. Tidak boleh ifrat terlalu berlebihan atau tafrid terlalu meremehkan. Dalam artian seorang yang belajar tauhid, kemudian dia wajib mengamalkannya. Dia beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Dia berusaha mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, yaitu dengan cara dia berdoa, isti'anah, istighathah, isti'adzah hanya kepada Allah, dan dia berharap pahala dari ibadah-ibadahnya hanya dari Allah. Itulah akhlak yang mulia. Dan dia juga setelah berakhlak kepada Allah, maka dia berakhlak kepada makhluk-makhluk Allah dengan cara mengerjakan hal yang merupakan akhlak-akhlak yang mulia dan terpuji. Jangan sebagian orang menganggap bahwasanya belajar tauhid maka berarti tidak belajar akhlak, karena sebagian orang yang bertauhid malah meremehkan manusia. Nah, kita katakan tauhid adalah akhlak paling mulia karena dia berakhlak kepada Tuhannya manusia. Dan semestinya juga tidak boleh meremehkan untuk berbuat buruk kepada sesama manusia. Karena orang yang bertauhid, dia meyakini bahwasanya setelah kematian ada hari hisab oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu bagi Allah. Maka ini adalah buah manis dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas nasihat serta jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Saya hamba Allah di Cikarang ingin bertanya Ustaz. Ustaz, apakah benar jika kita meminta didoakan oleh orang-orang soleh, doanya lebih cepat terkabulkan karena orang-orang soleh lebih dekat dengan Allah? Dan apakah itu termasuk perbuatan yang menyekutukan Allah atau syirik? Syukran jazakallahu khairan, Ustaz, silahkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Hukum meminta didoakan oleh orang saleh yang masih hidup dan ada serta sanggup berdoa, maka boleh. Maka hukumnya boleh dan bahkan disyariatkan, dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk jika bertemu dengan Uwais Al-Qarni rahimahullah agar minta didoakan oleh beliau, karena Uwais adalah orang yang saleh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri minta didoakan oleh Umar bin Khattab saat Umar bin Khattab pergi berumrah atau berhaji. Ini menunjukkan minta didoakan oleh orang saleh yang masih hidup, ada dan sanggup untuk berdoa, maka dianjurkan dan disyariatkan. Dan ini tidak termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena yang kita mintai sanggup mengerjakannya. Yang kita mintai sanggup mengerjakannya. Sekarang saya dimintai oleh Bapak, Ibu, para pemirsa, para pendengar Radio Roja dan Roja TV untuk berdoa. Saya ada, saya masih hidup, dan saya sanggup, saya berdoa. Maka itu bukan perbuatan kesyirikan, karena yang dimintai sanggup untuk mengerjakannya. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum, mana yang lebih utama, berdoa sendiri langsung kepada Allah atau minta kepada orang-orang saleh? Maka jawabannya adalah terkadang seorang muslim berdoa sendiri harus lebih ditegakkan dibandingkan sedikit-sedikit minta kepada orang saleh, meskipun minta kepada orang saleh diperbolehkan. Karena bagaimanapun ketika seorang terutama mengadakan perjalanan jauh, akhirnya sampai kepada rumah orang saleh tersebut, akhirnya minta didoakan, maka ada semacam ketergantungan kepada yang dimintai tersebut. Padahal kita pun bisa langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun begitu, tetap boleh meminta didoakan oleh orang saleh yang masih hidup, ada dan sanggup berdoa. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawaban-jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin menghubungi nomor kami di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Silakan pertanyaannya langsung saja disampaikan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana tentang orang-orang yang membuat sajen Ustaz? Membuat sajen di tempat-tempat tertentu, kemudian ditanyai katanya tradisi gitu katanya Ustaz. Padahal kan dia orang muslim juga Ustaz. Apakah sudah batal la ilaha illallahnya itu Ustaz? Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaan. Terima kasih, semoga bertambah ilmu kami Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, arti dari sesajen, ya, arti dari sesajen, maka dia adalah dari kata sajen. dan sajen maknanya adalah makanan berupa bunga-bunga dan sebagainya yang disajikan kepada orang halus dan sebagainya. Maka perhatikan baik-baik jawabannya, bagi kaum muslimin perbuatan tersebut adalah kesyirikan akbar. Perhatikan baik-baik, bagi kaum muslimin perbuatan tersebut adalah kesyirikan akbar. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Karena di dalamnya terdapat menyamakan selain Allah, dalam hal ini orang halus atau jin, dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu permintaan perlindungan, permintaan keselamatan, permintaan pertolongan. Dan itu ibadah, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ketika hanya kepadamunya didahulukan, menunjukkan kepada pengkhususan bahwa ibadah dan minta tolong tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Ingatlah, ketika kalian beristighathah, minta pertolongan kepada Tuhan kalian, Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengabulkan permintaan kalian. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah. Jika diberikan kepada selain Allah, berarti memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang memiliki waktu falak, dengan Tuhan manusia. Dua ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa meminta perlindungan hanya kepada Allah, karena meminta perlindungan adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Jika diberikan kepada selain Allah, maka dia adalah perbuatan kesyirikan, karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang muslim memberikan sesaji, entah itu bubur merah, bubur putih, di pojokan rumah, di bawah pelaminan, ataupun buah-buahan, ataupun kepala kerbau, maka dia berarti meminta perlindungan, keselamatan, pertolongan, pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena selain Allah tidak sanggup untuk memberikan perlindungan, selain Allah tidak sanggup untuk memberikan pertolongan, selain Allah tidak sanggup untuk memberikan pertolongan dalam keadaan yang sempit, selain Allah tidak sanggup untuk mengabulkan doa, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang sanggup memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Artinya tidak ada yang sanggup. Dan siapakah yang dapat menghilangkan kesusahan? Dan siapakah yang menjadikan kamu manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi, mempunyai kekuasaan? Maka tidak ada yang sanggup kecuali Allah. Apakah di samping Allah ada Tuhan lain? Amat sedikitlah kalian mengingatnya. Ya, nih para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 41. Bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa wa tansawna ma tusyrikun. Tidak, tetapi hanya kepada Allah kalian berdoa, maka hanya Allah yang mampu menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya. Hanya Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya, mengangkat musibah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diharamkan, dan perbuatannya namanya syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam jika meletakkan sesaji dengan niatan sebagaimana yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makanan berupa bunga-bunga dan lainnya yang disajikan kepada orang halus untuk meminta keselamatan, perlindungan, pertolongan dalam keadaan yang sempit. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas nasihatnya serta jawaban untuk Bapak Mul tadi di Medan yang bertanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di 0218236543. Halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa, di mana? Saya Marjuki, Pak, di Depok. Tanya nih dengan Pak Ustaz. Silakan langsung, Pak, pertanyaan disampaikan kepada Ustaz. Pertanyaannya begini, Pak. Saya beberapa kali itu ketika sholat Jumat gitu ya, itu beberapa kali ketika udah rakaat kedua itu pengen buang angin. Nah itu kalau itu hukumnya bagaimana ya, Pak? Itu apa kita batalkan kita utus, kita sholat zuhur, atau kita lanjutkan dengan menahan buang anginnya gitu, Pak? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathan. Yang artinya tidak ada sholat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan atau dia sedang menahan kencing atau buang air besar. Nah, kata tidak ada sholat, maka pendapat yang benar adalah jika seseorang meneruskan sholatnya dalam keadaan dia menahan kencing, menahan buang air besar, maka pada saat itu sholatnya adalah sholat yang makruh, sholat yang dibenci, dan tidak membatalkan sholat. Tetapi tentunya pahalanya berkurang, karena sesuatu sudah membuat dia tidak khusyuk. Sesuatu sudah membuat dia tidak khusyuk. Dan dia tidak batal sholatnya karena belum keluar dari hadis-hadis. Lalu sikap yang terbaik saat sedang sholat, bahkan rakaat terakhir datang kebeletnya, apakah dia batalkan ataukah dia teruskan? Maka jawabannya adalah jika memang sangat mengganggu kekhusyuan, maka batalkanlah dan semoga dia tetap dapat pahala sholat berjamaah tadi. Lalu setelah dia batalkan, misalkan ini sholat Jumat, berarti apakah dia, berarti dia terlambat sholat Jumatnya, jamaah sudah selesai, apakah dia sholat Jumat atau sholat zuhur? Maka jawabannya adalah, jika seseorang tertinggal sholat Jumat karena sebab syar'i, maka dia mengerjakan sholat zuhur. Ya, dia mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat, 2 kali tasyahud, 1 salam di akhir. Wallahu a'lam. Terima kasih atas nasihatnya. Kami akan beralih kembali ke pesan singkat. Pertanyaan dari Ibu Sri di Bandung. Ustadz, mohon petunjuknya, bagaimana hukumnya bila seorang istri memiliki suami yang dia memelihara keris, kemudian memberi sesajen dan tidak mau mengerjakan sholat? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang pertama, memelihara keris. Untuk apa keris itu dipelihara? Itu yang paling utama dulu. Apakah keris itu dianggap sebagai sebuah sebab yang bisa menahan bala? Maka ini terdapat perinciannya. Jika dia menganggap keris tersebut menahan bala ataupun sebab menahan bala, dia tetap berkeyakinan Allah yang Maha Kuasa, pencipta, pengatur, maka ini syirik asghar, karena sudah menjadikan sebab yang bukan sebab sebagai sebab. Karena kalau kita berbicara sebab, ada sebab syar'i yang ada dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa dijadikan sebab, dan ada sebab qadari yang sudah teruji terbukti. Maka keris tidak terbukti secara syar'i atau secara qadari untuk menahan bala. Jika dipelihara dengan tujuan, niatan, keyakinan menahan bala dan mara bahaya, maka ini menjadikan sebagai sebab yang bukan sebab, dan itu syirik asghar. Adapun jika meyakini kerislah yang mengatur, mencipta, berkuasa, saya selamat karena keris, saya sehat karena keris, saya bahagia karena keris, saya kaya karena keris, maka ini syirik akbar, karena meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah. Berarti menyamakan selain Allah dalam hal ini keris dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu pengaturan, penciptaan, kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tallah in kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin." Demi Allah, kami dahulu, kata orang musyrik, benar-benar nyata kelak orang kafir musyrik akan berkata seperti itu di akhirat. Ketika kami samakan kalian selain Allah dengan Allah Tuhan alam semesta. Nah, adapun yang tidak sholat, maka hukumnya, jika benar-benar tidak sholat, hukumnya kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Al-ahdu alladhi bainana wa baina baina ar-rajuli wasyirki wal kufri tarku shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan sholat. Kalau sudah ninggalin sholat, tidak ada jarak lagi antara kesyirikan dan kekufuran dengan orang tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami kaum muslimin dengan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Dan para sahabat, di antaranya Syaqiq bin Abdullah berkata, "Ma kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salah." Tidaklah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum menganggap ada sesuatu yang apabila ditinggalkan menyebabkan kepada kekufuran, selain sholat. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la hadza fil Islam liman taraka as-salata muta'ammidan. Tidak ada bagian apapun dari keislaman bagi siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja. Maka siapa yang tidak sholat, maka dia telah kafir keluar dari agama Islam. Wallahu a'lam. Naam. Ustaz barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan untuk kesempatan pesan singkat yang terakhir di pagi hari ini dari Muhammad Raisya di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara menasihati keluarga kita, khususnya orang yang sudah berumur di antara kita, untuk tidak berbuat kesyirikan seperti datang dan berobat ke dukun, meminta petunjuk kepada dukun, dan mengamalkan amalan-amalan bid'ah. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sering sekali ditanya bagaimana menasihati, entah itu orang tua, keluarga yang masih melakukan perbuatan kesyirikan, seperti bertanya kepada orang pintar, mencari hari baik untuk sebuah hajatan, ataupun juga meletakkan sesaji, ataupun percaya kepada dukun, tukang sihir, ataupun melakukan perbuatan bid'ah atau kesyirikan lainnya. Maka jawaban paling sering saya jawab adalah, siapa yang ingin menasehati dalam hal-hal yang disebutkan tadi, maka mulailah dengan dakwah menjelaskan syahadat la ilaha illallah, ditambahi dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Jelaskan pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jelaskan makna la ilaha illallah, makna Muhammad Rasulullah. Jelaskan konsekuensi la ilaha illallah, konsekuensi Muhammad dan Rasulullah. Jelaskan syarat-syarat la ilaha illallah, syarat-syarat Muhammad dan Rasulullah. Jelaskan pembatal-pembatal la ilaha illallah, pembatal-pembatal Muhammad dan Rasulullah. Maka niscaya setelah itu akan mudah untuk menjelaskannya untuk contoh-contoh yang lebih spesifik lagi. Wallahu a'lam. Naam. Baik, Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan kami cukupkan di kesempatan pagi hari ini pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, Ustaz, mohon Ustaz memberikan ikhtitam fadl ya Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Di penghujung kajian ini, maka saya ingin mengingatkan tentang berakhlak kepada Allah lebih utama dibandingkan berakhlak kepada makhluk Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka orang-orang musyrik, Yahudi, Nasrani, dan seluruh kaum musyrikin dan kafirin tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, dengan cara mensyirikkan Allah di dalam ibadah, bahkan di dalam kekuasaannya. Menganggap ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah. Maka berakhlaklah kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya, berdoa, beristighafah, beristianah, beristiazah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sholat, puasa, zakat, haji, berzikir, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lain hanya ingin dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Itulah akhlak yang mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini lebih didahulukan dibandingkan akhlak yang mulia kepada makhluk-makhluk Allah. Karena sebagian manusia ada yang perhatian sopan kepada makhluk Allah, jujur kepada makhluk Allah, santun kepada makhluk Allah, tetapi dia lancang terhadap Allah yang Maha Pencipta dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.